Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab al fiqhul muyassar fi do'il kitabi was sunnah. Pada pertemuan yang terakhir kita masih dalam pembahasan kitabus siyam sampai pada bab yang keempat, selesai dari masalah yang pertama. Dalam bab yang keempat ada tiga masalah yang disebutkan di sini. Masalah pertama tentang qada puasa Ramadan. Kemudian masalah kedua tentang puasa-puasa sunnah. Dan masalah yang ketiga tentang puasa yang makruh dan puasa yang haram atau dilarang. Kita masuk pada masalah yang kedua. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, as-siyamul mustahab. Puasa yang disunnahkan. Min hikmatillahi 'azza wa jalla wa rahmatihi bi'ibadihi an ja'ala lahum min at-tatawwu'i ma yumathilul fara'id. Di antara hikmah Allah Azza wa Jal dan rahmat atau kasih sayang Allah Azza wa Jal terhadap hambanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan untuk mereka, itu hamba-hamba Allah Azza wa Jal, amalan-amalan sunnah, mensyariatkan untuk mereka amalan-amalan sunnah, yang amalan-amalan sunnah itu serupa dengan amalan wajib atau menyerupai amalan wajib. Wadhalika ziyadatun fil ajri wasawabi lil amilin. Dan amalan sunnah tersebut itu sebagai tambahan pahala, tambahan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala lil amilin, untuk orang-orang yang melakukan amalan sunnah. Wajabron linaqsil wal khalali alladhi qad yatra'u alal faridah, dan untuk menambal kekurangan dan kecacatan yang kadang muncul pada amalan yang wajib. Faqad sabaqa ma'ana, dan telah berlalu bersama kita pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, telah berlalu kaidah annal faraidha tukmalu minan nawafil yaumal qiyamah, bahwasannya amalan-amalan wajib akan disempurnakan dengan sebab amalan-amalan sunnah pada hari kiamat nanti. Nah, ini sebagai mukaddimah sebelum menyebutkan beberapa jenis dari jenis-jenis puasa-puasa sunnah. Bahwasanya di antara bentuk kasih sayang Allah Azza wa Jal dan hikmah Allah Azza wa Jal terhadap hambanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan untuk mereka amalan-amalan sunnah yang mengiringi amalan-amalan yang wajib, yang dimana amalan-amalan sunnah tersebut sebagai tambahan pahala bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam melakukan amalan sunnah tersebut. Juga selain dia sebagai tambahan pahala, juga sebagai penyempurna dari kekurangan dan kecacatan yang kadang muncul pada amalan yang wajib. Amalan yang wajib kadang ada kekurangan dan kecacatan, sehingga disempurnakan amalan tersebut dengan amalan-amalan sunnah. Yang demikian karena amalan-amalan wajib pada hari kiamat nanti akan disempurnakan dengan amalan-amalan yang sunnah. Apalagi kita tidak tahu apakah amalan wajib kita sudah sempurna ataukah belum. Mungkin banyak kekurangan dan kecacatan yang ada padanya, baik itu sholat atau puasa atau zakat dan yang lainnya. Maka sebagai bentuk kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya, Allah sempurnakan amalan-amalan wajib yang ada padanya kekurangan, yang ada padanya kecacatan, Allah sempurnakan dengan amalan-amalan sunnah. Ini menunjukkan bahwasannya amalan-amalan sunnah jangan dianggap sepele. Jangan dianggap, ini sekedar sunnah. Ini kan kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan, tidak berdosa. Nah, betul, akan tetapi amalan-amalan sunnah tersebut sangat besar manfaatnya dan faedahnya terhadap amalan-amalan yang wajib. Bahwasannya amalan-amalan sunnah tersebut akan menyempurnakan kekurangan dan kecacatan yang ada pada amalan yang wajib. Belum lagi pahala-pahala yang Allah siapkan bagi orang-orang yang melakukan amalan-amalan sunnah. Terkhusus, amalan-amalan sunnah yang sekarang sedang kita bahas, yaitu puasa-puasa sunnah. Sangat banyak dalil yang menunjukkan tentang keutamaan-keutamaan puasa-puasa sunnah. Di antaranya bahwasanya amalan puasa sunnah itu sebagai perisai, perisai bagi seseorang dari api neraka. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dari sahabat Utsman ibnu Abil As radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyamu junnatun minan nar ka junnati ahadikum minal qital. As-siyamu junnatun minan nar, puasa itu adalah sebagai perisai yang akan menghalangi dari api neraka. Kajunnati ahadikum minal qital, seperti perisai milik seorang dari kalian, ya, yang dapat menghalangi dari serangan musuh. Ya. Ketika bertempur, berperang, maka masing-masing pasukan pakai perisai. Yang perisai ini digunakan untuk apa? Nah, menahan serangan pedang, serangan panah, tombak dan seterusnya, ya, agar supaya tidak terkena ke badannya. Ya. Dan puasa adalah sebagai perisai yang akan menghalangi dari api neraka, sebagaimana perisai milik salah seorang dari kalian, ya, di dalam peperangan. Juga diriwayatkan tentang keutamaan puasa yang lain, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sa'imun la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum yuqalu ayna as-sa'imun fayaqumuna fayadkhulun fa idza dakhulu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan, sesungguhnya di dalam surga itu ada salah satu pintu yang dinamakan dengan pintu ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-sa'imun, di mana orang-orang yang ahli puasa, ya, mereka akan masuk dari pintu tersebut, ya, masuk ke dalam surga dari pintu tersebut, pintu khusus, ya. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak ada seorang pun yang masuk dari pintu tersebut, ya, selain para ahli siam, kecuali atau selain orang-orang yang ahli puasa. Yuqalu aina as-sa'imun, di sana nanti akan dipanggil, aina as-sa'imun, mana orang-orang yang ahli puasa ketika di dunia dipanggil. Nah, kemudian mereka digiring untuk menuju pintu Royan. Nah, masuk surga melalui pintu Royan. Fayakumun, mereka pun berdiri. Fayadkhulun, kemudian masuk melalui pintu Royan tersebut. Fayadadakhulu, apabila mereka telah masuk semuanya, ahli puasa tersebut, ughliqa, ditutuplah pintu Royan. Falam yadkhul minhu ahadun, dan tidak ada seorang pun yang akan dapat masuk lewat pintu itu lagi. Ini keutamaan bagi orang-orang yang ahli puasa, yang memanfaatkan umurnya, usianya, kesehatannya, kekuatannya, kemampuannya untuk berpuasa. Karena mungkin masing-masing kita berbeda-beda, ya. Ada yang kuat puasa, ada yang tidak kuat, ya, karena sebab penyakit atau yang semisalnya, ya. Maka yang bisa puasa dan kuat puasa dimaksimalkan semaksimal mungkin untuk meraih kemuliaan melalui pintu puasa, ya. Nah, kadang ada orang yang subhanallah kuat untuk sholat malam, ya. Dia tekuni, tetapi amalan tersebut, ya, iltizam dengannya, dia menetapinya, ya. Akan tetapi mungkin dia lemah dari sisi amal ibadah puasa, ya. Nah, tapi dia ingin meraih kemuliaan melalui pintu yang lain, ya. Sholat, ya. Dengan memperbanyak sholat-sholat sunnah, ya. Ada yang naam meraih kemuliaan dengan pintu sedekah, ya. Memperbanyak sedekah karena dia diberi kemampuan dan kelebihan harta, ya. Dan seterusnya, ya. Maka masing-masing kemampuan yang ada pada kita hendaknya dimaksimalkan, ya, untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jal, ya. Yang mampu berpuasa, perbanyak puasa, puasa-puasa sunnah. Kalau puasa wajib, majib, ya. Nah, jadi maksud di sini adalah puasa-puasa sunnah, nah, yang orang banyak lalai darinya, nah, karena hanya menganggap sunnah, ya. Padahal di situ terdapat keutamaan yang besar, bahwasanya mereka yang naam rajin puasa-puasa sunnah, ya, akan dimasukkan ke dalam surga lewat pintu Ar-Royyan. Nas'alullaha min fadlih. Kita meminta keutamaan dan karunia dari Allah Azza wa Jalla agar kita mampu melakukan amalan yang mulia ini. Juga diriwayatkan dalam Sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifan." Tidaklah seorang hamba dia berpuasa satu hari saja di jalan Allah, ya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 kharif. Nah, maka ini pun salah satu keutamaan puasa-puasa sunnah. Orang yang berpuasa sehari saja di jalan Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan jauhkan dia dari api neraka. Allah jauhkan wajahnya dari api neraka. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan puasa yang lainnya, dan yang telah disebutkan tadi insyaallah na'am mewakili, ya, dari hadis-hadis yang lain yang menunjukkan tentang keutamaan-keutamaan puasa sunnah. Dan hadis-hadis yang sudah kita baca, ya, cukup menjadi motivasi bagi kita untuk memperbanyak amalan as-siyam, puasa. Nah. Kemudian apa saja amalan-amalan puasa-puasa sunnah tersebut? Yang dengan kita mengetahuinya, mudah-mudahan kita akan bisa mengamalkannya. Apa saja puasa-puasa sunnah? Dan jangan sampai kita mengamalkan suatu amalan puasa, padahal puasa tersebut tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga penting mengetahui apa saja sih puasa-puasa yang disunnahkan, yang ada tuntunannya, ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena jangan sampai kita mengada-ada amalan puasa dengan cara sendiri, mengada-ada sendiri. Puasa ini, puasa itu, yang padahal itu tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka penting mengetahui apa saja puasa-puasa sunnah. Wal ayyamul lati yustahabbu siyamuha hiya. Dan hari-hari yang disunnahkan untuk berpuasa adalah sebagai berikut. Al-awal, yang pertama, siyamu sittati ayyamin min Syawal. Puasa 6 hari dari bulan Syawal. Li hadithi Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dalilnya adalah hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadana thumma atba'ahu bi sittin min Syawal kana ka siyamid dahri. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari dari bulan Syawal, kana ka siyamid dahri, maka itu seperti puasa sepanjang tahun atau setahun penuh. Al-hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Ini dalil yang menunjukkan disunnahkannya puasa 6 hari dari bulan Syawal. Barang siapa yang puasa Ramadan, thumma atba'ahu, kemudian diikuti dengan puasa 6 hari dari bulan Syawal. Dan makna diikuti 6 hari dari bulan Syawal itu adalah tentunya selain tanggal 1, selain tanggal 1 Syawal. Karena kalau tanggal 1 Syawal itu termasuk apa? Nah, haram berpuasa padanya. Haram puasa di hari raya. Haram puasa pada tanggal 1 Syawal, haram puasa pada tanggal 10 Dzulhijjah. Sehingga puasa 6 hari dari bulan Syawal tersebut hanya bisa dimulai tanggal 2 Syawal. Bukan dari tanggal 1. Jangan sampai salah paham. Karena terdapat dalil yang lain yang melarang puasa di tanggal 1 Syawal. Dilarang puasa pada hari raya. Kemudian kalimat thumma atba'ahu, kemudian diikuti, disambung atau disusul dengan 6 hari dari bulan Syawal ini menunjukkan bahwasannya puasa 6 hari dari bulan Syawal tersebut la budda ba'da qadha Ramadan, mesti harus setelah selesai puasa Ramadan dan puasa qadha Ramadan bagi orang yang memiliki hutang puasa. Dan ini yang difatwakan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala dan juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, bahwasanya mereka yang mau puasa Syawal kemudian masih punya hutang puasa Ramadan, hendaklah menyempurnakan puasa Ramadan terlebih dahulu, yaitu membayar hutang puasanya. Setelah itu baru puasa Syawal. Kecuali jika memang dia perlu mendahulukan puasa Syawal. Jika memang dia perlu mendahulukan puasa Syawal karena sebab sempitnya waktu, atau karena sebab kesibukan, atau yang semisalnya, nah, maka tidak mengapa didahulukan puasa Syawalnya. Misalkan selesai Ramadan, nah, kesibukan bertumpuk, safar ke sana, safar ke sini, ya, nah, mudik misalkan, nah, ya, sehingga kesibukan-kesibukan tersebut, ya, atau hajat-hajat tersebut, nah, mendekati akhir dari Syawal. Nah, ya, dia banyak safar, nah, sampai misalkan tanggal 20 atau 25 Syawal. Nah, sedangkan dia masih punya hutang puasa. Ya, dan dia pun tidak mau tertinggal dari keutamaan puasa Syawal yang nilainya seperti puasa setahun penuh. Nah, ya, maka apa? Waktu yang tersisa dari bulan Syawal, tidak mengapa dia dahulukan puasa Syawalnya, karena Syawal tinggal 6 hari misalkan. Ya, maka, nah, karena khawatir terluput dan terlewat dari bulan Syawal, maka dia dahulukan puasa Syawal. Karena tadi banyak hajat, keperluan, nah, sehingga sempit waktunya. Naam. Ya. Maka tidak mengapa jika waktunya sempit dari bulan Syawal, boleh dia mendahulukan puasa Syawal. Kemudian setelah selesai Syawal baru dia membayar qadha puasa Ramadan. Naam. Adapun yang tidak ada naam sebab, ya, tidak ada alasan, nah, tidak ada kesibukan, hajat dan seterusnya, maka hendaklah dia apa? Mengqadha puasa terlebih dahulu. Kemudian dia melanjutkan dengan puasa 6 hari dari bulan Syawal. Nah. Nah. Kemudian dikatakan di sini kana kasiyamid dahr. Puasa Syawal tersebut atau orang yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari dari bulan Syawal, puasa 6 hari dari bulan Syawal, maka ini pahalanya seperti puasa setahun penuh. Kenapa demikian? Karena satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya. Nah, Ramadan satu bulan dikali 10, 10 bulan. 6 hari dikali 10, 60 hari. 60 hari berapa bulan? 2 bulan. 10 bulan tambah 2 bulan jadi setahun. Nah, jadi orang yang puasa Ramadan kemudian diikuti puasa 6 hari dari bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa setahun penuh. Kemudian apakah dalam puasa Syawal tersebut harus berturut-turut? Ya. Ataukah boleh di selang-seling? Taib, tidak disyaratkan dalam puasa Syawal harus berturut-turut, ya, tidak disyaratkan. Sehingga boleh naam diselang-seling atau terpisah, ya. Misalkan sekarang puasa, besok tidak. Besok puasa lagi, naam, besok tidak dan seterusnya. Yang penting masih dalam bulan Syawal. Dan juga puasa Syawal tidak harus naam atau tidak disyaratkan di awal Syawal, ya. Tidak disyaratkan harus langsung tanggal 2 harus puasa langsung. Naam. Ya. Tidak disyaratkan. Akan tetapi boleh seseorang mengakhirkannya atau menundanya naam sampai di pertengahan bulan misalkan. Tanggal 20 dia baru bisa puasa, ya. Boleh, ya. Karena tidak disyaratkan harus dari awal bulan. Dan ini yang difatwakan oleh Syekh bin Baz, juga oleh Syekh Al-Utsaimin dan juga oleh Syekh Muqbil Al-Wadi'i alaihim rahmatullah. Yaitu tidak disyaratkan puasa 6 hari dari bulan Syawal itu harus berturut-turut, ya. Dan juga tidak disyaratkan harus dari awal bulan. Kemudian asani puasa sunnah yang kedua. Siyamu yaumi Arafah li ghairil hajj. Puasa hari Arafah untuk selain orang yang haji. Puasa hari Arafah untuk selain orang yang beribadah haji. Dalilnya li hadis Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah hadis Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siyam yaumi Arafah, puasa hari Arafah, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu, aku berharap kepada Allah bahwa puasa hari Arafah itu akan menghapus dosa-dosa tahun sebelumnya, wasanata allati ba'dahu, dan dosa-dosa tahun berikutnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Di dalam riwayat yang lain, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an sawmi yaumi Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Arafah. Maka beliau menjawab, yukafirus sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu akan bisa menghapus dosa tahun yang lalu dan tahun yang berikutnya. Ini keutamaan puasa Arafah. Dan yang dimaksud dengan puasa Arafah di sini adalah puasa tanggal 9 Dzulhijjah, ya, ketika orang-orang yang berhaji sedang melakukan wukuf di Arafah. Disunahkan bagi kaum muslimin untuk puasa di tanggal tersebut, yaitu kaum muslimin yang tidak melaksanakan ibadah haji. Kaum muslimin yang sedang tidak melaksanakan ibadah haji. Amal hajj, adapun yang sedang melaksanakan ibadah haji, fala yusannu lahu siyam yaumi Arafah, maka tidak disunahkan untuk puasa hari Arafah. Mereka tidak disunahkan untuk puasa. Bahkan yang disunahkan bagi mereka adalah apa? Tidak puasa. Yang disunahkan enggak puasa bagi orang yang sedang wukuf di Arafah. Kenapa tidak disunahkan puasa? Bahkan yang disunahkan tidak puasa. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam aftara fi dzalikal yaum wan nas yanduruna ilaihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa di hari itu dan manusia melihat beliau, yaitu melihat beliau minum atau makan di hari itu, di hari wukuf di Arafah. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak puasa. Dan tidaklah beliau memilih kecuali yang terbaik. Allah pilihkan bagi nabinya yang terbaik. Sehingga yang paling baik, yang terbaik ketika orang wukuf di Arafah adalah tidak puasa. Ya. Iktida'an bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alasan yang lain, wali annahu aqwalil hajj alal ibadah waddu'a fi dzalikal yaum. Karena kalau tidak puasa itu lebih kuat bagi orang yang sedang haji, lebih kuat untuk melakukan ibadah dan lebih kuat untuk banyak berdoa di hari itu. Karena orang yang sedang wukuf di Arafah dianjurkan untuk banyak berdoa, banyak beribadah di hari Arafah. Ya. Karena di hari itu, ya, Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa-doa orang-orang yang berdoa. Ya. Orang-orang yang sedang wukuf di Arafah. Maka disunahkan untuk tidak berpuasa, agar supaya lebih kuat untuk memperbanyak ibadah dan berdoa di hari Arafah. Lain halnya kalau puasa lemes, ya. Kalau puasa lemes, lemah ibadahnya. Mau angkat tangan doa lemes. Ya. Beda ketika dia memiliki tenaga atau energi, ya. Karena tidak berpuasa, maka dia akan mampu untuk melakukan berbagai macam ibadah, ya, dan mampu untuk memperbanyak doa di tempat tersebut, di hari tersebut. Juga diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Maimunah, dari sahabiyah Maimunah bintul Harith, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam syariba min laban yaum Arafah bi Arafah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau minum susu di hari Arafah, di Arafah. Ini menunjukkan bahwasanya beliau tidak puasa di hari Arafah. Adapun kaum muslimin yang tidak melaksanakan ibadah haji, maka disunahkan bagi mereka untuk berpuasa. Bahkan sebagian para ulama berpendapat bahwasanya puasa Arafah adalah afdalus siyamit tatawwu. Afdalus siyamit tatawwu. Sebaik-baik puasa sunnah. Atau puasa sunnah yang paling afdol adalah puasa di hari Arafah. Bahkan sebagian para ulama, na'am, menganggap adanya ijma', ijma' ulama, bahwasannya puasa yang paling afdol dari puasa-puasa sunnah adalah puasa hari Arafah. Kemudian sebagai tambahan faedah, dikatakan tadi bahwasannya di antara keutamaan puasa Arafah adalah menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu, yaitu setahun yang lalu dan setahun yang berikutnya. Yang dimaksud dengan dosa-dosa yang diampuni di sini adalah as-saghair, dosa-dosa kecil. Nah, dosa-dosa kecil akan terhapus dengan amalan-amalan soleh, ya, di antaranya amalan puasa Arafah. Adapun dosa-dosa besar, na'am, butuh kepada at-taubah, na'am, membutuhkan taubat. Na'am. Ya. Adapun dosa-dosa kecil, dia bisa terhapus, na'am, dengan amalan-amalan soleh. Ya, di antaranya nih puasa hari Arafah. Adapun dosa-dosa besar, maka harus bertaubat dengan taubat yang nasuha, yang sebenarnya, yang jujur. Kemudian juga dikatakan di sini bahwasanya puasa hari Arafah akan bisa menghapus dosa-dosa setahun yang berikutnya. Terus bagaimana? Dosa setahun yang berikutnya kan belum dilakukan. Sudah diampuni dulu. Nah, ini muskilah. Ya. Akan tetapi para ulama menjelaskan dan menerangkan, ya, sehingga hilanglah na'am, ya, muskilah tadi, ya. Dikatakan oleh para ulama, yang dimaksud dengan menghapuskan dosa setahun yang berikutnya adalah an yuwaffaq fiha li'adamil ityan bidhanbin, yaitu dia akan diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal, ya, untuk tidak melakukan dosa di tahun berikutnya. Atau annahu in awqa'a fiha dhanban wuffiqa lil ityani bima yukaffiruh. Atau jika dia di tahun berikutnya terjatuh ke dalam suatu dosa, padahal dia sudah puasa Arafah, tapi di tahun berikutnya dia terjatuh ke dalam dosa, maka wuffiqa, dia akan diberi taufik untuk melakukan amalan yang bisa menggugurkan dosa tersebut. Ini makna na'am menggugurkan dosa setahun berikutnya, yaitu dia akan diberi taufik untuk tidak melakukan dosa di setahun berikutnya. Atau jika dia terjatuh ke dalam dosa, dia akan diberi taufik untuk melakukan amalan yang lain lagi yang bisa menggugurkan dosa tersebut, sehingga tidak ada iskal lagi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baru dua puasa yang bisa kita baca pada malam hari ini. Namun insyaallah na'am cukup untuk malam ini, ya. Dan puasa-puasa sunnah yang lainnya insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.